Bagaimana hukum jika kita tidak sengaja membaca ramalan atau zodiak yang muncul di wall Facebook kita? Nah, ini enggak tahu saya ini. Yang penting ya siapa yang punya Facebook dia dapat musibah seperti ini tanggung sendiri. Ya. Biasanya orang yang pakai Facebook itu kalau ada manfaat ya itu dipakai kalau ada manfaatnya. Tapi kalau orang di situ dia belum bisa memberi manfaat kepada manusia, ya sebaiknya dia amankan dirinya dari memakai Facebook tersebut. Biasanya para masyayikh itu yang punya Facebook itu dia media, banyak orang di situ yang pakai, daripada diisi oleh orang-orang tidak baik, dia masukkan hal-hal yang baik, kan begitu, itu maksudnya. Jadi kalau dia ada tugas seperti itu bisa memberi manfaat, dia juga bisa menjaga dirinya, enggak ada masalah. Tapi kalau membahayakan dirinya, sudah saya katakan tadi, untuk penuntut ilmu, salamatul qalbi la yu'adiluha syai'. Keselamatan hati itu nikmat tidak bisa dibanding dengan sesuatu apapun.